أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعين التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. Hadirin kaum muslimin jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pertama-tama tentunya mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala mencurahkan kepada kita sekian banyak nikmat, sekian banyak karunia yang tidak mungkin kita mampu untuk menghitungnya. Baik itu nikmat yang sifatnya umum yang Allah berikan kepada setiap manusia, nikmat kesehatan, nikmat rezeki. Demikian pula nikmat yang khusus yang Allah SWT tidak berikan kecuali kepada orang-orang yang dikehendaki olehnya. Dan alhamdulillah kita berada di atasnya. Itu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat bisa hadir dalam majelis ilmu, nikmat bisa mengikuti sunnah Rasulullah SAW, nikmat bisa duduk dengan para ulama. Ini adalah nikmat khusus yang tidak diberikan kecuali kepada orang-orang yang dipilih dan dikehendaki oleh Allah SWT. Dan kita tentunya wajib untuk mensyukuri nikmat ini, dan kita harus berusaha menjaganya. Kita harus berusaha untuk istiqomah di atasnya. Apapun yang kita hadapi dari ujian-ujian yang Allah SWT berikan kepada kita dalam kehidupan kita, jangan sampai kita melepaskan nikmat-nikmat khusus ini. Karena nikmat yang sifatnya umum boleh jadi hanya kita di dunia saja merasakannya. Tapi kalau nikmat yang khusus ini akan kita rasakan baik di dunia maupun di akhirat. Kerugian ketika seorang terluput dari nikmat yang khusus ini bukan hanya di dunia, tetapi berakibat pula kerugian di akhirat kelak. Waliyadzubillah. Apa yang kita dapatkan dari nasihat Syekh kemarin tentang kesabaran dalam menghadapi berbagai ujian ketika kita berpegang teguh dengan agama ini, mempelajarinya, mengamalkannya, mendakwahkannya. Ini patut untuk kita garis bawahi dan senantiasa kita ingat agar kita bisa betul-betul istiqamah di atas jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fil din azina wa jazakumullah. Salah satu di antara nikmat yang ana ingin ingatkan kepada antum, yang dengan nikmat ini alhamdulillah setelah sekian lama kita menunggu, kita berharap untuk bisa terlaksananya daurah ya, di Ambon. Sering ana bertanya kepada ustaz, kepada ikhwan-ikhwan, kapan ini kita bisa kumpul, kapan kita bisa mengadakan daurah, sering nasihat-nasihati. Terus terang sangat rindu kita untuk melakukan demikian itu. Dan hari ini alhamdulillah harapan tersebut bisa terwujud dengan izin Allah SWT. Ini adalah nikmat yang secara pribadi sangat ana rasakan dan ana sangat mensyukuri. Dan tentunya ada satu nikmat yang dengan sebab nikmat itu bisa terwujud acara ini, kegiatan kita. Yang ini harus kita jaga pula. Supaya kedepannya kita bisa istiqomah, secara berkala kita laksanakan daurah seperti ini. Meskipun barangkali tidak mendatangkan syekh dari sana ya. Karena mendatangkan syekh ini bukan perkara yang mudah. Tapi paling tidak secara ruang lingkup. Ruang lingkup kita di Ambon pada khususnya dari berbagai daerah yang bisa menjangkau, maka hendaknya kegiatan seperti ini harus secara rutin kita usahakan untuk bisa kita jalankan, supaya kita bisa mengevaluasi dan kita bisa saling mengetahui kondisi ikhwah kita, teman-teman kita yang berada di berbagai tempat, apa kendala-kendala mereka di dalam berdoa di tengah-tengah masyarakat. Supaya kita saling memberikan masukan-masukan dan hal-hal yang bisa menguatkan mereka. Nikmat yang ada ingatkan pada kesempatan kali ini yang dengannya kita bisa melaksanakan kegiatan ini adalah nikmat ta'awun. Nikmat saling tolong-menolong, saling bantu-membantu. Yang ini sekarang di antum di Ambon ini sudah memilikinya alhamdulillah. Banyak ikhwah di sini, banyak teman-teman di sini yang bisa berkumpul satu visi dan misi, satu jalan, satu manhaj. Yang dengan satu visi dan misi, satu manhaj itu kita bisa bertahu. Ini nikmat yang besar yang untuk miliki di sini, yang ini tidak didapati tempat lain. Jarang didapati tempat lain. Nah. Oleh sebab itu nikmat ta'awun ini kita harus senantiasa menjaganya, karena memang Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk senantiasa menjaga ta'awun ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Tolong menolonglah kalian 'alal birri wat taqwa, di atas kebaikan dan takwa. Jangan kalian saling tolong-menolong di atas perbuatan dosa dan permusuhan. Perhatikan ayat ini. Ayat ini bila kita merenungkannya, memahami isi kandungannya, ini cakupannya sangat luas. Ayat ini ana bawakan penjelasan dari Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah taala. Karena Ibnu Qayyim al-Jauziyah ishtamalat hadhil ayah ala jami' masahil ibad. Jadi ayat ini mencakup di dalamnya semua hal yang bisa memberikan kemaslahatan bagi hamba Allah, bagi manusia. Fi ma'asyihim wa ma'adihim, baik maslahat itu untuk kaitannya dengan dunia, kehidupan dunia, ataupun kaitannya dengan untuk kehidupan di akhirat. فيما بينهم بعضهم بعضا وفيما بينهم وبين ربهم mencakup pula di dalamnya hubungannya antara sesama kita manusia dan kaitannya dengan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksudnya ketika kita melaksanakan perintah Allah untuk kita berta'awun alal birri wat taqwa, maka ta'awun di atas al-birri wat taqwa itu akan memberi kemaslahatan bagi kehidupan kita di dunia ini dalam maslahat-maslahat duniawi maupun kemaslahatan sifatnya ukhrawi, akhirat. Dan ta'awun yang kita lakukan itu baik dalam perkara-perkara yang kaitannya dengan hubungan sesama kita, sesama manusia berta'awun, ataupun kaitannya dengan ketaatan kita kepada Allah, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, kita pun juga harus berta'awun. Jadi ayat ini sifatnya umum. Ta'awun itu cakupannya sangat luas. Segala hal yang berkaitan dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, kaitannya dengan Allah, ibadah kita kepada Allah, berta'awun. Segala hal yang berkaitan dengan kemaslahatan dan sama kita, sama manusia, berta'awun. Jadi luas sekali. Di ta'awun itu, tolong-menolong itu jangan hanya kita pahami sifatnya, skupnya hanya daurah saja. Baru kita kumpul, baru kita saling membagi tugas sebenarnya begitu. Ada banyak hal yang sebenarnya bisa kita berta'awun, yang itu nanti dampaknya, kemaslahatannya akan kita rasakan bersama. Ta'awun dalam urusan dunia maupun akhirat. Nah, berarti dari sini, dari ayat ini, ikhwan fiddin nazini wa jazakumullah, ketika kita melaksanakan ta'awun, Anda ingin menyebutkan beberapa faedah supaya kita bisa menghargai betapa pentingnya ta'awun untuk kita jaga. Karena ini nikmat banyak hilang dari kita dengan berbagai macam hal. Ya, yang antum sudah pahamilah. Ya. Ketika kita berta'awun, maka pertama kita telah memenuhi panggilan Allah SWT. Perintah Allah SWT. Allah perintahkan di Al-Quran. Ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Kata Imam Ibnu Katsir, ini ya'murullahu ta'ala ibadahu. Allah perintahkan kita ini untuk berta'awun. Berta'awun perintah Allah. Ketika kita melaksanakan ta'awun, berarti kita memenuhi panggilan Allah, perintah Allah SWT. Ketika kita tidak mau berta'awun, berarti kebalikannya. Orang yang tidak mau bantu-membantu dalam kebaikan dan ketakwaan, berarti dia tidak memenuhi panggilan Allah. Tidak memenuhi perintah Allah SWT. Jangan dipungkiri, ada di antara kita ini kalau diajak bertawun, malas. Tidak punya semangat. Cuek. Tidak mau tahu. Saling mengandalkan, kamu saja. Saya tidak bisa. Padahal dia bisa ini. Mestinya dalam melaksanakan sebuah amalan tugas itu dalam rangka tahun, semangat. Dia malah menghindar, lari-lari, tidak mau. Baik dengan alasan ini, alasan itu. Padahal dia mampu. Ingat, ini perintah Allah. Perintah. Ketika kita memberikan andil sesuai dengan kemampuan kita dalam ta'awun, berarti apa? Kita melaksanakan perintah. Ketika melaksanakan perintah Allah, ada pahala di situ. Ketika ikhlas. Yang kedua, di antaranya pula hikmah ta'awun ini. Ta'awun ini adalah buah dari keimanan kita kepada Allah. Namanya orang yang beriman itu tidak bisa lepas dari yang namanya ta'awun satu dengan yang lain. Karena ta'awun itu sifat. Sifatnya orang yang beriman. Kalau sifat bisa lepas atau tidak? Tidak bisa lepas. Orang yang aku beriman Berarti harus mensifati dirinya dengan sifat ini tahu. Allah berfirman, wal mu'minuna wal mu'minati ba'duhum awliya'u ba'd. Orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka adalah penolong bagi sebagian yang lain. Penolong bagi sebagian yang lain. Saling menolong, itu bagian dari tahu. Saling bantu membantu. Jadi, ikhwan fillah azza wa jalla. Yang kedua, orang yang mengaku dia beriman harus mensifati dengan sifat ta'awun. Dan ta'awun ini merupakan buah dari keimanannya, cabang dari keimanannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan diremehkan. Yang ketiga, ketika kita berta'awun, kita akan mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah cinta kepada orang yang berta'awun. Apa dalilnya? Dalilnya hadis qudsi. Antum sudah hafal. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma iqtaradtuhu 'alayhi. Wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada apa yang aku wajibkan kepadanya. Ya, ketika kita menjaga apa yang Allah perintahkan, yang Allah wajibkan, ya, Allah cinta. Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Senantiasa hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan apa yang dianjurkan, yang nawafil, yang sunnah, sehingga aku pun cinta kepadanya. Jadi siapa yang ingin meraih mahabbatullah, cintaan Allah Subhanahu wa taala, salah satu upaya yang kita lakukan dengan melaksanakan perintahnya. Salah satu perintahnya apa? Ta'awun. Ta'awun. Yang ketiga. Kemudian yang keempat. Ada yang ingin menyebutkan. Di antara keutamaan kita bertahun pula adalah kita akan semakin mempererat tali persaudaraan dan persatuan yang sama kaum muslimin. Akan semakin mempererat persatuan persaudaraan kaum muslimin. Dan dengan kita menjaga persatuan, persaudaraan, maka akan lahirlah kekuatan. Dan ini kita perlukan. Kita perlukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa atasimu bihabillahi jami'an wa la tafarruq. Dan berpegang teguhlah kalian kepada tali Allah Subhanahu wa taala seluruhnya, jangan berpecah belah. Wa dzkuru ni'matallahi 'alaikum, ingatlah nikmat Allah atas kalian. In kuntum ma'adan fa'allafa baina qulubikum, ketika kalian dahulu bermusuh-musuhan, lalu Allah persatukan hati kalian, fa'asbahtum bi'imati ikhwana, maka dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala jadilah kalian itu bersaudara. Ini Allah mengingat. Jadi antara ta'awun dengan persaudaraan, dengan persatuan saling berkaitan. Saling. Ketika kita menjaga ta'awun, itu ciri persaudaraan kita itu dalam kondisi baik-baik saja. Kondisi baik-baik saja. Tapi kalau sudah tidak mau bekerja sama, sudah tidak mau bertahun, itu ciri bahwa kita punya kondisi persaudaraan itu lagi sakit. Lagi ada masalah. Dan yang ini kita hadapi sekarang-sekarang ini ketika banyak fitnah terjadi di tengah-tengah kita. Ada kita mau bertahun lagi. Itu karena memang kita lagi tidak baik-baik saja kondisi kita. Maka sudah kita banyak pelajaran dan apa yang pengalaman dalam kehidupan kita dalam kesehatan kita. Jadikan untuk pelajaran untuk kita jaga ya. Supaya nikmat persaudaraan jangan lagi hilang dari diri kita, dari keadaan kita sekarang. Jangan lagi rusak. Maka jaga dengan menjaga ta'awun ini supaya tetap berjalan dengan baik. Semakin kita memperbaiki ta'awun kita, semakin baik pula kondisi hubungan persaudaraan kita sama kaum muslimin, semakin kuat hubungan persaudaraan kita, maka semakin bersatulah kita. Dan semakin bersatu, kita akan memiliki kekuatan, dan kekuatan yang dibutuhkan dalam kita beramal, berdakwah, dibutuhkan. Apalagi misalnya kalau kita tinggal di tempat-tempat yang menyendiri ya, ikhwan-ikhwan jauh, teman-teman jauh, kita akan merasakan betapa kekuatan itu penting ketika kita ini. Ketika kita kondisi lemah, terkadang mau mengamalkan amal-amal yang sunnah saja kan sulit. Betul tidak? Coba kalau antum mungkin berada di tempat yang tidak berkomunitas seperti ini. Banyak hal yang bisa kita kerjakan ketika kita ini kuat. Banyak. Daurah yang kita laksanakan ini tidak mungkin terwujud kecuali dengan kekuatan. Dengan kekuatan. Banyak tempat-tempat yang lain juga mau daurah seperti ini. Kenapa tidak bisa? Karena tidak ada kemampuan dan kekuatan. Oleh sebab itu jangan lagi ada di antara kita ini yang membiarkan bibit-bibit perselisihan, pertikaian, permusuhan, perpecahan. Ini dijaga lah, dijaga. Jangan sampai nikmat ini hilang gara-gara itu semua. Khana fi dinna azani wa zakumullah. Dalam hadis Rasulullah bersabda, al-mu'minu lil-mu'min kalbunyan yashuddu ba'dahu ba'dahu. Orang yang beriman itu saling bersaudara. Yang satu sama lain saling menguatkan. Bagaimana mungkin kita akan bisa saling menguatkan kalau kita saling menjauh, saling bermusuhan, tidak mau bertahun. Ya. Ketika kita ingin satu sama lain saling menguatkan, ya jalankan ta'awun ini. Jalankan ta'awun ini. Yang kuat membantu yang lemah. Yang kurang berilmu dibantu orang yang berilmu, saling mengajar, ya kan? Saling mengisi, saling melengkapi, saling menguatkan. Nah, ini yang perlu untuk kita jaga hal ini supaya dakwah ini bisa semakin kuat di tengah-tengah masyarakat. Yang kelima, secara ringkas, yang kelima, ketika kita menjaga tahun ini, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kita kemudahan dalam urusan-urusan kita. Urusan-urusan banyak hal yang tidak bisa kita lakukan kecuali dengan kita ta'awun. Banyak. Kalau kita tidak bertahun, maka hal itu tidak akan terwujud. Nah, daurah ini misalnya. Bisa daurahnya bisa kita lakukan sendiri? Enggak bisa. Bangun masjid ini bisa sendiri? Tidak bisa. Harus ta'awun. Mungkin suatu nanti antum punya keinginan untuk semakin memperluas atau meningkatkan lagi dengan sarana-sarana yang lain. Untuk sarana-sarana tarbiyah anak-anak di sini. Perlu ta'awun. Perlu. Tidak bisa dilakukan sendiri. Nah, ketika kita bertahun, maka hal yang kita cita-citakan itu akan bisa kita lakukan atau kita hasilkan. Terutama dalam permasalahan berkaitan dengan dakwah. Dakwah. Kita punya lahan dakwah ini sangat luas. Sangat luas. Ada di satu tempat yang sebenarnya dia bisa ingin dakwah ada di situ, ta'lim ada di situ, tapi tidak ada ikhwan yang punya kemampuan di situ. Maka dari tempat yang lain, walaupun mungkin masih belajar, antum ikhwan di sana untuk buat di sini masuk di tempat tanah di sana di Islamia itu lahan doa masih luas tapi tidak mungkin hasil mampu untuk melakukan itu. Nah, perlu ta'awun. Suatu saat mungkin kita sama-sama untuk apa namanya saling membantu ya berbagai tempat sehingga dakwah ini bisa tersebar dengan luas. Saya ingin memberikan sebuah contoh tentang pernyataan dalam dakwah ini, yakni ketika Nabi Musa alaihissalam diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendatangi Firaun. Lihat, kisah Nabi Musa mendatangi Firaun. Allah berfirman di surah Thaha, "Idhhab ila Fir'auna innahu tagha." Pergilah kamu wahai Musa kepada Fir'aun, dia melampaui batas. Orang melampaui batas. Dimaklumi bahwa Fir'aun ini, untuk membaca di Al-Quran, seorang raja yang kejam. Diceritakan di Al-Quran itu, membunuh anak-anak laki-laki, ya, menyiksa Bani Israel dengan siksaan yang sangat, terasa kepada Bani Israel. Nah, Nabi Musa diperintah untuk mendatangi Fir'aun. Apa yang dikatakan Nabi Musa? Ini perhatikan. Qala rabbi syrah li sadri. Nabi Musa berkata, wahai Rabbku, lapangkan dadaku. Meminta kepada Allah. Wa yassir li amri. Mudahkan urusanku. Walul uqdatan min lisani. Hilangkan kekakuan pada lidahku. Yafqahu qawli. Sehingga mereka bisa memahami ucapanku. Nah, perhatikan. Waj'al li waziram min ahli. Harun akhi. Ushdud bi azri wa ashriku fi amri. Mudahkan urusanku, hilangkan kekuatan pada lidahku, sehingga mereka bisa memahami ucapanku. Waj'alni dan jadikan untukku wazir, pembantu, min ahli, dari keluargaku. Harun akhi, yaitu Nabiullah Harun. Ushdud bi azri, kokohkan aku dengannya kekuatan. Wa ashriku fi amri. Dan jadikan ia sekutu dalam urusan. Garis bawahi kalimat apa? Nabi Musa meminta kepada Allah agar menjadikan saudaranya itu Nabi Harun sebagai pembantunya. Untuk bisa melaksanakan tugas dakwah kepada Fir'aun, meminta kepada Allah supaya ada pembantu yang menolong. Ya. Ketika dia mendapatkan pembantu itu, dia bisa melaksanakan tugas yang berat mendatangi Fir'aun untuk berdakwah. Coba. Yang pentingnya tahu. Nabi Musa saja yang beliau punya mukjizat punya ini, butuh bantuan orang lain ketika berdakwah. Ya. Apalagi kita yang kebanyakan kita ini, Allah, lemah. Macam kelemahan kita di tengah-tengah masyarakat, bukan orang yang dimuliakan, yang dihargai, ucapan kita tidak didengar, oleh nasihat kita tidak digubris, karena kita ini bukan orang yang dianggap di tengah-tengah masyarakat terkadang kebanyakan. Nah, kita lebih butuh kepada ta'awun. Nabi Musa saja butuh kepada ta'awun untuk bisa melaksanakan dakwah. Nah, apalagi kita yang sekian banyak kelemahan pasti. Kalau kita tidak ada ta'awun, kapan kita mau bisa berdakwah di tengah masyarakat? Kapan? Kalau kita tahu. Kita mau, ya sudahlah, saya diam aja, bisa melaksanakan sunnah sendiri, sudah saya beramal sendiri di tengah-tengah masyarakat. Saya mau dakwah, saya tidak bisa. Kalau ta'awun, bisa sebenarnya. Yang penting mau ta'awun. Cuman karena kita ini tidak mau itu. Kurang tergerak hati kita untuk memanggil ikhwan yang lain yang bisa bantu kita, tempat kita untuk barangkali di sana menyampaikan apa yang bisa kita sampaikan kepada manusia. Tahun ini penting dalam tahun. Nah, tahun kita dalam dakwah ini jangan kita pahami skupnya mungkin harus punya uang atau tidak. Jangan kita pahami sampai sejauh itu yang kita tidak mampu. Apa yang kita mampu dari tahun bisa tersampaikannya dakwah kepada manusia, itu yang kita lakukan. Minimalnya. Yang ingin anda sampaikan kepada anda. Minimalnya, ketika misalnya ada usaha dari NOIC di tempat, satu tempat itu. Ya, minimalnya. Dalam rangka tahun, meskipun antum tahu bahwasanya yang dikaji usaha dari tim itu, ya, itu ilmu apa, kitab itu yang sudah kita pelajari bersama beliau di sini. Apa pelajari orang bersama beliau di sana? Kehadiran kita dalam apa yang disampaikan dari ilmu dari Ustaz dari kemisar itu adalah bentuk ta'awun kita. Ya, kenapa? Karena kalau tidak ada yang dengarkan beliau di sana, bagaimana mungkin bisa tersampaikan? Ya. Makanya Rasulullah SAW dalam hadis, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar dan mengajarkan Qur'an. Yang belajar dan mengajarkan Qur'an, dua-duanya orang yang paling baik. Kira-kira kalau tidak ketemu sama pelajar dengan yang mengajar itu, bisa terjadi itu, belajar mengajar? Tidak akan bisa. Jadi ketika antum hadir belajar, itu ta'awun, sehingga tersampaikan ilmu. Kalau tidak ada yang hadir, ada yang bisa menyampaikan ini? Mau bicara sendiri ustaznya? Minimalnya ketika ada disampaikan ilmu atau kajian situ, antum hadir di situ, bentuk ta'awun antum dalam dakwah. Meskipun antum tidak mungkin menyebutkan ustaz punya transportasi walaupun kebutuhan akomodasinya, kehadiran antum di situ ta'awun. Jadi ketika kita bertahun, banyak hal yang berat menjadi ringan, yang susah menjadi mudah. Contoh lain di dalam Al-Quran itu Allah kisahkan tentang Nabi Ibrahim dan putranya Ismail ketika membangun Baitullah, Ka'bah. Nabi Ibrahim diperintah oleh Allah untuk bangun Ka'bah. Ketika diperintah membangun Ka'bah itu, apa Nabi Ibrahim langsung bangun sendiri begitu? Ternyata tidak. Antum baca kisahnya Al-Quran. Ketika Nabi Ibrahim diperintah untuk membangun Ka'bah itu, Nabi Ibrahim datang kepada putranya menyampaikan bahwasanya saya diperintah untuk membangun Ka'bah di sana. Bagaimana pendapat? Minta bantu kepada Nabi Ismail alaihissalam. Akhirnya apa? Keduanya ta'awun untuk membangun Ka'bah. Makanya nampakan wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Nabi Ibrahim membangun, Nabi Ismail yang bawakan batunya. Gitu. Maka dari situ berarti bangunan semisal masjid tidak bisa dilakukan kecuali dengan ta'awun. Maka demikian pula ketika punya rencana untuk membangun ma'had, pesantren, dan seterusnya, dan seterusnya. Ini butuh ta'awun kita supaya itu bisa terlaksana dengan mudah, dengan cepat, dengan baik. Baik, yang terakhir, terakhir. Ada yang disebutkan tentang keutamaan daripada ta'awun. Ketika kita berta'awun, maka kita akan bersama-sama di dalam meraih keutamaan dan pahala dari si Allah. Ketika berta'awun, kita bisa bersama-sama meraih pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berbagi pahala dengan sama. Pahala kebaikan. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan sesuai dengan apa yang kita amalkan. Sesuai dengan apa yang kita perhatikan. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, "Al-muslimu akhul muslim, la yadhlimuhu wa la yuslimuhu." Seorang muslim itu saudara muslim yang lainnya. Dia tidak mendzaliminya, dia tidak membiarkan orang lain, yakni kaum muslimin yang lain dizalimi, dia tidak biarkan. Lalu Rasulullah SAW, "Wa man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajati." Siapa yang membantu hajat kebutuhan saudaranya, Allah berikan balasan apa? Allah akan memenuhi hajat kebutuhan. Balasan sesuai dengan apa yang dia? "Wa man faraja an muslimin qurbatan farajallahu anhu qurbatan min qurbati yaumil qiyamah." Siapa yang melepaskan satu kesusahan dari seorang muslim, ya, maka balasannya apa? Allah akan lepaskan darinya kesulitannya pada hari kiamat. Balasan sesuai dengan apa yang diamalkan. Allah berikan pahala kepada orang yang bertahun. Perhatikan, tanpa kita kadang bersusah payah melakukan satu amalan, kita bertahun, kita dapat pahala itu. Contoh, dalam berjihad di jalan Allah. Ketika berjihad di jalan Allah, berperang. Ada hadis dulu kita sering hafal ketika masa-masa. Ada hadis Nabi SAW yang bersabda, "Man apa? Man jahaza ghazian faqad ghaza. Wa man khalafa ghazian fi sabilillah bi khairin faqad ghaza. Siapa yang ikut membantu? Ikut membantu orang yang hendak membantu perbekalan orang yang hendak berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka semua dia mendapatkan pahala berperang di jalan Allah. Siapa yang ikut membantu memenuhi kebutuhan nafkah orang yang berjihad di jalan Allah dengan baik, maka dia telah berperang. Apa beda dari sini? Salah satunya adalah ketika kita ini ingin berjihad di jalan Allah, tapi kita tidak mampu untuk berjihad, tapi kita mampunya hanya bertahun saja membantu perbekalannya. Perbekalannya nih untuk berjihad di jalan Allah SWT atau membantu nafkahnya orang yang berjihad di jalan Allah, kita diberi pahala oleh Allah SWT seperti pahalanya orang yang berjihad. Jadi ketika misalnya kita ini dalam dakwah, kita tidak bisa menyampaikan ilmu, tetapi ketika berta'awun kita bisa dapat pahala. Barang siapa yang mandala ala khairin baru azim bisufa ini, siapa yang memberikan petunjuk kepada kebaikan, maka dia seperti pahala orang yang mengamalkannya. Kita tidak mampu untuk menyampaikan ilmu atau petunjuk, tapi kita tahu, maka insya Allah kita dapat pahala seperti itu. Pahalanya orang yang memberikan petunjuk kepada daurah ini. Ini kan sebab menyampaikan ilmu, menyampaikan ilmu kepada umat, kepada manusia. Akhirnya kita berta'awun dalam terlaksananya daurah ini, maka pahala kita memberi petunjuk kepada manusia dengan semua kita tahu, insya Allah bisa kita dapatkan. Itu yang dimaksud dengan bersama-sama dalam mendapatkan pahala. Jadi dengan berta'awun kita bisa meraih keutamaan yang sangat besar. Sedikit banyaknya yang kita berikan dalam tahun ini, maka insyaallah taala dengan sebab itu kita bisa meraih keutamaan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan. Afwan kalau ada kekurangan kesalahan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.